Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras atau kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih pada pembahasan tentang sholat tatawu, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan rawatibatus sholat atau as-salawatul rawatib, sholatul rawatibah, sholat-sholat sunnah yang rawatibah, yang mana barakallahu fikum waktu dan kaifiahnya terkait dengan waktu sholat-sholat wajib. Telah kita jelaskan dan kita sebutkan hadis-hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menerangkan bahwa salat sunnah rawatibah itu ada 10 rakaat. Kemudian di dalam hadis Ummu Habibah disebutkan ada 12 rakaat. Dengan rincian yaitu ada 4 rakaat sebelum salat zuhur. Perbedaannya terletak pada 4 rakaat sebelum salat zuhur, qabliyatul zuhur, yang mana di dalam hadis Ibnu Umar hanya 2 rakaat sebelum salat zuhur. Barakallahu fikum. Bahkan di sana ada hadis yang lain dan juga hadis dari Ummu Habibah yang disebutkan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Disebutkan bahwa qabliyatul zuhur ada 4 rakaat dan juga ba'diyahnya juga 4 rakaat. An Ummi Habibah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummi Habibah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan an-nar atasnya. Maksudnya Allah akan menjauhkan dia dari an-nar, dari neraka. Mana yang afdol untuk kita amalkan? Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, wal aula an yuhmal ala halaini, wal aula an yuhmal ala halaini, lebih utama untuk diterapkan padanya dua, mensikapi perbedaan jumlah rakaat di dalam hadis-hadis tersebut. Barakallahu fikum. Maka lebih utama bagi kita, beliau di sini beliau hanya membahas tentang barakallahu fikum 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum zuhur. Naam, wal aula an yuhmal ala halaini, lebih utama untuk diterapkan padanya dua keadaan. Fakana taratan yusalli sintaini wa taratan yusalli arba'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam kadang melaksanakannya 2 rakaat dan kadang melaksanakannya 4 rakaat. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi mana yang lebih mudah bagi dirinya untuk dilaksanakan, apakah itu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ada yang menyebutkan bahwa kalau seandainya di masjid itu 2 rakaat, kalau itu di rumah itu 4 rakaat. Barakallahu fikum. Akan tetapi yang rajih insyaallah Barakallahu fikum. Nabi SAW kadang melakukannya 4 rakaat dan kadang melakukannya 2 rakaat. Maka oleh karena itu kita mengamalkannya sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak ada penjelasan khusus dan detail dalam hal ini. Yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anhum barakallahu fikum hanya penyebutan secara umum. Di dalam hadis Ibnu Umar 2 rakaat sebelum zuhur, sementara di dalam hadis Ummi Habibah dijelaskan 4 rakaat sebelum zuhur, dan tidak ada keterangan di situ bahwa dalam keadaan begini Nabi melakukannya 2 rakaat dan dalam keadaan begitu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya 2 rakaat. Tidak ada keterangan demikian, sehingga oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa kita terapkan 2 keadaan demikian, 2 kaifiyah tersebut. Kadang 2 rakaat dan kadang 4 rakaat. Inilah yang lebih utama. Dan inilah mazhab Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam barakallahu fikum perbedaan kaifiyah yang diriwayatkan tentang suatu ibadah, tentang satu ibadah yang diriwayatkan dengan tata cara yang berbeda. Maka sangat utama bagi kita untuk mengamalkan setiap dari tata cara tersebut selama tata cara tersebut diriwayatkan dengan jalan yang sahih. Karena hal itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya berubah-ubah, kadang demikian dan kadang berlain lagi dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Adapun tentang keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, barakallahu fikum, yaitu dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syams qabla adh-dhuhr. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib mengatakan bahwa beliau Rasul melakukan 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari, yakni sebelum salat zuhur, qabla zuhur. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan di dalam riwayat tersebut Nabi mengatakan innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Waktu itu adalah waktu, yakni setelah zawal sebelum salat zuhur, adalah waktu yang mana pintu-pintu langit terbuka. Dan saya ingin dan saya senang yang mana amalan saya naik pada waktu tersebut. Naik pada waktu tersebut. Saya ingin amalan saya, amalan soleh saya naik ke atas langit pada waktu tersebut. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Lalu kalau seandainya kita melaksanakan barakallahu fikum 4 rakaat sebelum zuhur, mana yang utama untuk kita lakukan? Apakah kita mengucapkan salam, melakukan salam setiap 2 rakaat, atau mencukupkannya dengan 1 kali salam, 4 sekaligus, 4 rakaat sekaligus? Maka tentunya dalam hal ini wal afdal an yusallima fi ba'da kulli rakaatain. Lebih utama bagi dia untuk melakukan salam setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Abu Daud, beliau mengatakan salatul laili wan nahari matsna matsna. Salat malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian Andai kata seseorang tidak sempat melaksanakan qabliyatul zuhur, salat sunnah zuhur qabliyah, nah maka boleh bagi dia untuk mengkodoknya, menggantinya setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur, sebelum zuhur dia tidak sempat untuk melaksanakan karena dia memiliki halangan, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengkodoknya setelah zuhur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunna ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila belum melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau menggantinya atau melaksanakannya setelah zuhur. Barakallahu fikum. Mengkodoknya setelah zuhur. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan bahkan kalau seandainya seseorang tidak sempat atau lupa melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, tadi qabliyah zuhur boleh kita kodok setelah 6 zuhur. Sebelum sholat sunnah sebelum zuhur boleh kita kodok, 6 kita laksanakan setelah zuhur kalau seandainya kita tidak sempat melaksanakannya sebelum zuhur. Sebagaimana hadits Aisyah yang baru saja kita sebutkan, amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga boleh bagi seseorang untuk mengkodok ba'diyah zuhur setelah asar. Setelah sholat asar. Naam. Ba'diyah zuhur, kalau seandainya dia lupa atau dia berhalangan untuk melakukannya setelah zuhur, sholat sunnah ba'diyah. Pembahasan kita sekarang adalah ba'diyatul zuhur, sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur. Naam. Apabila dia memiliki halangan atau dia lupa, barakallahu fikum, maka boleh bagi dia untuk mengkodoknya, melaksanakannya setelah asar. Nah, padahal itu adalah waktu karohah. Nah, dari Quraib bahwasanya Abdullah bin Abbas, Miswar bin Makhramah, wa Abdurrahman bin Azhar mengutus Quraib kepada Aisyah supaya Quraib menanyakan Aisyah radhiyallahu taala anha, tanyakan kepadanya tentang 2 rakaat setelah salat asar. Tanyakan kepada dia, kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya mengutus Quraib, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya mengutus Quraib kepada Aisyah dan memerintahkan Quraib untuk bertanya kepada Aisyah tentang sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Dan Abdullah dan yang lainnya mengatakan kepada Quraib, katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, inna ukhbirna annaki tusallinaha nahuma, kami diberitakan bahwa engkau melaksanakan 2 rakaat setelah asar, padahal telah sampai kepada kami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melaksanakan salat setelah asar, yaitu waktu karoha, waktu yang tidak disenangi. Barakallahu fikum. Maka berkata Quraib, maka saya pun mendatangi Aisyah. Fadakhaltu ala Aisyah, saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Faballaghtuha ma arsaluni, maka saya pun menyampaikan kepada beliau Aisyah, barakallahu fikum, pertanyaan yang diperintahkan untuk saya tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sal umma Salamah, sal umma Salamah, tanyakan kepada Ummu Salamah. Nah, Aisyah justru malah mengatakan kepada Quraib, barakallahu fikum, untuk dia menghadap kepada Ummu Salamah dan bertanya kepada Ummu Salamah tentang 2 rakaat setelah asar tadi. Fa kharajtu ilaihim fa akhbartuhum biqaulihi. Maka saya pun kembali, kata Quraib, kembali kepada Abdullah bin Abbas wal Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar. Naam, saya kembali kepada mereka dan menyampaikan kepada mereka tentang jawaban Aisyah, yang mana Aisyah justru mengatakan untuk bertanya kepada Ummu Salamah. Nah, maka mereka pun mengutus saya kepada Ummu Salamah dengan tujuan yang sama, menanyakan tentang dua rakaat setelah sholat asar, yang mana diberitakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan dua rakaat setelah asar, padahal telah sampai kepada mereka tentang bahwa Nabi melarang untuk melaksanakan sholat setelah asar. Maka Quraib pun bertanya kepada Ummu Salamah, maka Ummu Salamah mengatakan, barakallahu fikum, yang mana Ummu Salamah menceritakan dahulu dia pernah mengutus seorang anak kecil, seorang anak wanita yang kecil, untuk menanyakan kepada seorang jariah, seorang budak wanita, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua rakaat setelah salat asar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang mana kejadian tersebut, yang mana beliau melakukan dua rakaat setelah asar, sebabnya adalah wa innahu atani nasun min Abdul Qais. Sesungguhnya telah datang kepada saya tamu-tamu dari Bani Abdul Qais. Fashagaluni ani rak'ataini lataini ba'da dzuhri fahuma hatani. Sehingga mereka menyibukkan saya. Akhirnya saya lalai dan lupa untuk melaksanakan dua rakaat setelah zuhur. Maka dua rakaat yang saya lakukan setelah asar itu adalah qadha atau sebagai pengganti dari dua rakaat setelah zuhur yang tidak saya laksanakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang panjang, di sini saya ana menyingkatnya, mempersingkatnya. Barakallahu fikum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang untuk melakukan sholat setelah asar. Namun secara fi'liyah boleh kalau seandainya itu adalah qadha dari ba'diyah zuhur. Tidak mengapa bagi seseorang untuk mengqadha ba'diyah zuhur, dua rakaat setelah zuhur, untuk dilakukan setelah asar apabila dia tidak bisa, lupa atau tidak sempat melaksanakannya setelah zuhur. Barakallahu fikum. Ini tentang qadha salat, barakallahu fikum, qadha salat dari ba'diyah zuhur. Kemudian disebutkan di sini wa akidu hadhihi rawatib, yang paling ditekankan dari sholat sunnah rawatibah. Barakallahu fikum, ada berapa jumlahnya? 6. Setelah zuhur, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, dan sebelum subuh. Ada 5 waktu dari sholat sunnah rawatibah. Ketahuilah bahwa yang paling ditekankan untuk dilaksanakan dari sholat sunnah rawatibah dari 5 waktu tersebut adalah rak'ata al-fajr, dua rakaat sebelum sholat fajar. Wahuma sunnatul fajri al-qobliyah, yaitu sholat sunnah fajar qobliyah yang dilakukan setelah atau sebelum fajar, yang dilakukan sebelum fajar. Berdasarkan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, dunia dikumpulkan semua harta, semua harta yang dimiliki oleh para raja dari dahulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai pada zaman seterusnya. Belum lagi harta-harta yang terpendam, belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam dunia tersebut, baik di daratan ataupun di lautan. Akan tetapi dua rakaat sebelum fajar itu lebih utama dari itu semua, luar biasa. Sehingga oleh karena itu sungguh sangat merugi kalau seandainya ada orang yang melalaikannya. Waliqali Aisyah radhiyallahu anhuma anha anhataini rakaatain lam yakun yada'ahuma abadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan dua rakaat tersebut, dua rakaat sebelum sholat fajar. Bahkan ketika safar pun beliau tetap melakukannya, beliau tetap melaksanakannya. Tentang keutamaan sholat fajar sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan juga sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bagaimana semangat beliau di dalam menjaga sholat sunnah qabliyah fajar ini, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafili asra'a minhu ila raka'ataini qabla al-fajr. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal salat nafilah, saya tidak pernah melihat beliau itu lebih bersemangat daripada semangatnya beliau terhadap dua rakaat sebelum fajar. Maksudnya beliau sangat betul-betul sangat bersemangat di dalam melaksanakan dua rakaat sebelum fajar. Akhrajahu Muslim. Bagaimana kaifiyah atau tata cara di dalam pelaksanaan sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar. Yang pertama adalah sholat sunnah fajar qobliyah itu dilaksanakan setelah azan, setelah masuknya waktu sholat fajar. Setelah masuknya waktu sholat fajar, yakni setelah azan. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dianjurkan bagi seseorang untuk atau ketika melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar dengan meringankan bacaan, maksudnya tidak berpanjang-panjang di dalam bacaan, dengan membaca surat-surat yang pendek saja. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur raka'ataini allataini qabla sholati subhi hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau meringankan dua rakaat sebelum sholat subuh, dilaksanakan dengan rakaat yang ringan, maksudnya tidak panjang. Bahkan sampai-sampai saya mengatakan, kata Aisyah, apakah Nabi ini membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Kok ringkas sekali rakaat yang diamalkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau itu membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini rukun dari setiap salat, baik itu salat wajib ataupun salat fardu. Akan tetapi beliau membacanya dengan cepat, dan ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah ayat-ayat yang ringkas, tidak panjang-panjang. Di antara ayat yang dibaca oleh Nabi di dalam qabliyah subuh adalah barakallahu fikum, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat al-fajr, dua rakaat qabliyah fajr dengan surat al-kafirun dan kul huwallahu ahad. Ayat pertama kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Nah, antum kalau membaca sifat sholat Nabi, bacaan-bacaan Nabi di dalam sholat, itu ayat atau surat yang beliau baca itu mesti berurutan. Nah, beliau membaca surat Al-A'la, setelah itu membaca surat Al-Ghasyiyah. Secara peletakan surat seperti itu memang. Di dalam mushaf antum lihat surat Al-A'la, kemudian setelah itu surat apa? Al-Ghasyiyah. Begitu pula di dalam hadis-hadis yang lain. Nah, maksudnya sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sunnah bagi kita untuk tidak membalikkan surat, urutan surat di dalam rakaat salat. Nah, termasuk sunnah barakallahu fikum, kita jangan membalikkan urutan surat ketika kita melaksanakan salat. Misalnya, pada rakaat pertama dia membaca Al-Ghasyiyah, kemudian pada rakaat kedua dia membaca Al-A'la. Ini terbalik urutan surat ini. Nah, ini berbeda berbeda dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh. Nah, akan tetapi sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Barakallahu fikum. Kemudian ketika seseorang tidak sempat untuk melaksanakan barakallahu fikum sunnah qabliyah subuh sebelum subuh, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengqadanya setelah terbitnya matahari atau setelah sholat wajib. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'u syams. Barang siapa yang belum melaksanakan dua rakaat sebelum fajar, maka boleh bagi dia untuk melaksanakannya setelah terbitnya matahari. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Itu cara yang pertama, yaitu diqadha diganti setelah terbitnya matahari. An Qais bin Amr qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'ataini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu subhi rak'atan. Faqala ar-rajulu inni lam akun sallaitu ar-rak'ataini allataini qablahuma fa sallaituhuma al-an. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Qais bin Amr dia berkata, Rasulullah pernah melihat seseorang salat setelah salat subuh. Beliau pernah melihat ada orang melakukan salat dua rakaat setelah salat subuh. Nah, seakan-akan dia melakukan sholat subuh itu 4 rakaat. Seakan-akan dia melakukan sholat subuh itu 4 rakaat. Sampai-sampai Nabi mengatakan sholatus subhi rakaatan. Sholat subuh itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat, kata Nabi. Faqala rujul, akan tetapi orang tadi mengatakan inni lam akun sholaitu rakaataini allataini qablahuma fa sholaituhuma al-an. Wahai Rasul, tadi saya belum sempat melaksanakannya sebelum sholat subuh. Qabliyah subuh belum sempat saya laksanakan tadi sebelum subuh. Maka saya melakukannya sekarang, yaitu setelah sholat subuh. Nah, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam diam. diamnya Rasul ini adalah takrir, bentuk persetujuan dari Nabi. Nabi tidak akan diam dari sesuatu yang harus untuk dijelaskan. Ini sebuah kaidah, Nabi itu tidak bisa diam, namun untuk sesuatu yang harus dijelaskan. Jadi boleh diqadha langsung setelah subuh, setelah sholat subuh, dan juga boleh diqadha setelah terbitnya matahari. An Abi Juhaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi safarihi alladhi namu fihi hatta tala'atish syams faqala innakum kuntum amwatan faradda Allahu ilaikum arwahakum faman nama an salatin falyusallihha idza istayqadha wa man nasiya falyusalli idza dzakara. Dari Abi Juhaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di dalam safar, yang mana mereka safar Rasulullah bersama para sahabat, beliau kesiangan sampai terbit matahari, beliau dan semua para sahabat kesiangan. Nah, Allah takdirkan kesiangannya Rasul dan para sahabat ini adalah ilmu yang diwariskan kepada kita. Andai kata tidak ada kejadian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang seperti ini, tentunya kita tidak akan bisa mengamalkan ketika kita barakallahu fikum mendapati keadaan demikian. Tentunya kita akan bingung. Faqala innakum kuntum amwatan. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, lupanya Rasul itu adalah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari lupanya Rasul itu meninggalkan ilmu. Nah, qala innakum kuntum amwatan, sesungguhnya kalian itu mati. Faraddallahu ilaikum arwahakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh-ruh kepada kalian. Faman nama an salatin falyusalliha idza istayqadha. Barang siapa yang tertidur dari sebuah salat, maka lakukanlah apabila dia bangun. Dan barang siapa yang lupa, wa man nasiya salatan, barang siapa yang lupa, maka lakukanlah ketika dia ingat. Nah, kalau dia tertidur sebelum subuh, lakukan 6 setelah dia bangun, atau setelah fajar, setelah terbitnya matahari, atau setelah sholat fajar. Barang siapa yang lupa, maka dia melaksanakannya ketika dia ingat. Lalu bagaimana, apa yang harus dia dahulukan, apakah sholat wajib atau sholat sunnah qobliyah? Nah, kalau dia kesiangan sampai terbitnya matahari, mana yang dia lakukan? Apakah barakallahu fikum sholat fajar dulu, sholat subuh dulu, atau sholat qobliyah dulu? Nah, barakallahu fikum, di sana ada hadis yang mana diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qobliyah fajar dulu baru sholat subuh. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, itu adalah sholat-sholat sunnah mu'akkad, mu'akkadah. Nah, sholat sunnah mu'akkadah. Nah, sholat-sholat sunnah rotibah termasuk dari sholat-sholat sunnah yang ditekankan. Nah, masih ada lagi sholat-sholat sunnah yang terkait dengan waktu sholat, yang terkait dengan waktu sholat, akan tetapi bukan bagian dari sholat rotibah dan juga tidak ditekankan sebagaimana penekanan yang terjadi pada sholat sunnah rotibah. Yang pertama adalah rokata qoblal asr, 2 rokaat sebelum asar. Nah, 2 rokaat sebelum asar ini tidak termasuk di dalam sholat sunnah rotibah. Akan tetapi juga disyariatkan, juga disyariatkan. Barakallahu fikum. Dan penekanannya tidak sama dengan sholat sunnah rotibah. Ada 5 waktu yang kita sebutkan tadi. Adapun dalil tentang 2 rakaat sebelum asar adalah berdasarkan keumuman dari perkataan Nabi. Nabi mengatakan baina kulli adaini sholatun, antara antara setiap dari dua adzan itu ada sebuah sholat sunnah. Nah, antara dua adzan, maksud dua adzan ini adalah adzan dan iqamah. Antara dua adzan, nah, itu ada sholat sunnah. Nabi mengatakannya sebanyak tiga kali. Kemudian di akhirnya Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya, bagi siapa yang ingin melakukannya. Barakallahu fikum. Dan boleh bagi dia untuk melakukan 4 rakaat sebelum asar. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. 6. Dalilnya adalah keumuman hadits yang kita bacakan tadi, antara setiap dua azan itu ada salat sunnah. Antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah 2 rakaat sebelum isya. Dalilnya juga hadis yang tadi. Nah, 6 barakallahu fikum, antara dari setiap 2 azan yaitu azan dan iqamah itu ada salat sunnah. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha raq'atani." Tidak ada dari salat wajib, tidak ada dari sholat wajib kecuali sebelumnya itu ada 2 rakaat sunnah. Nah, dari setiap sholat wajib itu ada 2 rakaat sholat sunnah. Baik itu yang masuk pada bagian dari sholat sunnah rotibah ataupun yang tidak. Nah, adapun yang termasuk di dalam sholat sunnah rotibah itu sangat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena besarnya keutamaan dan pahala bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam menjaganya. Dan bahkan Nabi SAW sampai mengkodoknya, bahkan di waktu karohah pun beliau mengkodoknya. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, sangat dianjurkan sekali bagi kita untuk menjaganya. Ilahuna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.